Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Atiku tak tenane ra ngapusi isih terus liramu do kepucane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlindani janji jare sehidup semati nanging opo bukti kowe medho tresnaku demi lanangan liya yo wis ora popo insyaallah aku iso lila. Sampai